Di dalam sebuah hadis jelaskan bahwa penciptaan takdir manusia telah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan yang saya dengar dari beberapa perkataan ulama bahwa saat wanita hamil menginjak usia 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua takdirnya. Nah, jadi takdir yang diberikan saat berada dalam kandungan ibu adalah sama dengan takdir yang ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mohon penjelasannya. Iya, tentu saja. Yang dimaksud malaikat sini, ya, malaikat sini mulai menggulirkan dalam kehidupan dia nantinya. Setelah 4 bulan karena sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya. Jadi 50 ribu tahun itu dicatat semuanya kejadian. Yang dimaksud di sini adalah aplikasinya. Mulai 4 bulan di rahim ibu kan sudah ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh berarti sudah mulai digulirkan dalam kehidupan dia takdirnya. Sudah mulai ada denyut kehidupan. Sudah mulai apa makanan apa yang dimakan oleh ibunya nanti disaring masuk ke tubuhnya. Itu sudah mulai takdirnya berjalan. Jadi pengguliran waktu. Apa aplikasinya?